Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Qala asy-syarih Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala al-mabhatsu ats-tsalitsu, pembahasan yang ketiga dari al-mabahits al-haditsiyah yang beliau sebutkan di dalam syarahnya ini. Qala rahimahullah, hal jami'u mattafaqa alaihi al-Bukhari wa Muslimun sahihun? Apakah semua hadis yang bersepakat di atasnya al-Imam al-Bukhari dan Muslim adalah hadis yang sahih? Ya. Jadi pertanyaannya, apakah semua hadis yang disepakati oleh al-Imam al-Bukhari dan al-Imam Muslim adalah hadis yang sahih? Yaitu maknanya apa kemarin? Hadis yang disepakati al-Imam al-Bukhari dan Muslim maknanya apa? Siapa yang bisa menyebutkan? Bu Aqil? Hadis yang disepakati Bukhari dan Muslim itu maknanya apa? Itu istilahnya muttafaqun alaih. Bu Kasya, siapa yang ikut pertemuan sebelumnya? Apa yang dimaksud dengan hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim? Bu Aisyah? Bu Zahra? Itu hukumnya, hukum dari hadis tersebut. Abu Nawfal. Abu Syu'bah. Ahsanta, barakallahu fik. Yaitu hadis yang sama-sama diriwayatkan di dalam kitab sahih keduanya. Itu yang sama-sama disebutkan di dalam kitab Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim. Itulah yang disebut dengan istilah muttafaqun alaih. Hadis yang disepakati oleh kedua imam, yaitu Bukhari dan Muslim. Karena karya al-Imamul Bukhari dan al-Imam Muslim tidak hanya kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Ya. Sahihul al-Imamul Bukhari rahimahullah punya karya-karya yang lain. Sebagaimana yang disebutkan kemarin, ada Al-Adabul Mufrad, ada Juz'ul Qira'ah, ada Khalqu Af'alil Ibad. Jadi yang dimaksud disepakati Bukhari dan Muslim itulah hadis yang dikeluarkan, sama-sama dikeluarkan di dalam kitab sahih kedua imam ini, Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Barakallahu fikum. Jadi pertanyaannya, apakah semua hadis yang disepakati oleh kedua imam ini, Bukhari dan Muslim, pasti sahih? Bima'na annana la nabhathu an ruwatihi wa la nas'alu an mutunihi amla. Yang maknanya adalah bahwasanya kita tidak perlu lagi meneliti kembali para perawi hadis tersebut. Dan kita tidak lagi bertanya tentang matan dari hadis-hadis yang muttafaqun alaih tersebut. Ataukah tidak? Maksudnya ataukah tidak di sini, ataukah tetap kita perlu membahas bagaimana para perawi dari hadis-hadis yang muttafaqun alaih tersebut, dan kita juga membahas atau meneliti kembali matan-matannya. Naqulu, maka kita katakan, aktsarul ulama'i yaqulun, kebanyakan para ulama' Ahlul hadis mengatakan inna ma fihi ma sahihun mufidun lil ilmi. Li'annal ummata talaqqat huma bil qabul. Sesungguhnya hadis-hadis yang disebutkan di dalam sahih keduanya, itu sahih Al-Bukhari dan sahih Muslim, adalah sahih. Semua hadis yang disebutkan di dalam kitab, kedua kitab tersebut adalah sahih. Mufidun lil ilmi, memberikan faidah ilmu. Li'annal ummata talaqqathuma bil qabul, karena umat ini menerima kedua kitab tersebut ya dengan penerimaan yang bil qabul, maksudnya adalah menerimanya dan memakainya, menggunakannya sebagai rujukan. Wal ummatu ma'sumatun minal khata, dan umat ini terjaga dari kekeliruan. Atau lebih tepatnya, umat ini tidak bersepakat di atas kesesatan. Artinya kalau umat ini sudah berijma, bersepakat tentang sesuatu, tidak mungkin sesuatu itu perkara yang keliru. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan dalam sebuah hadis bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "La tajtami'u ummati ala dhalalatin." Umatku tidak bersepakat di atas kesesatan. Di dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma secara marfu' dari Nabi alaihi salatu wasalam bahwasanya beliau bersabda, "Innallaha la yajma'u ummati." Sesungguhnya Allah tidak mengumpulkan umatku ala dhalalatin, di atas kesesatan. Hadis yang sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ini merupakan nas di dalam hadis yang menunjukkan sahnya ijma. Jadi bahwasanya ijma'ul ummah, kesepakatan umat itu merupakan dalil syar'i terhadap suatu perkara. Ketika umat sudah bersepakat terhadap sesuatu, maka tidak mungkin sesuatu itu adalah keliru atau sesat. Ya, barakallahu fikum. Ini di antara hujjah yang dikemukakan oleh para ulama yang menyatakan demikian. Bahwasanya segala apa yang disebutkan di dalam Sahihul Bukhari dan Muslim yang disepakati oleh keduanya itu sahih. Ya, pasti sahih dan memberikan faedah ilmu karena umat bersepakat untuk menerima kedua kitab sahih tersebut. Ya, umat Islam, umat yang mengikuti sunnah rasulnya dan bimbingan salaful ummah dari kalangan para sahabat tabi'un dan atba'ut tabi'in. Adapun sebagian kelompok menyimpang yang menolak sahihul Bukhari dan Muslim, maka penyelisian mereka itu teranggap sebagai asyudud, perkara ganjil yang tidak sama sekali tidak mencacati ijma'ul ummah, tidak merusak kesepakatan umat ini di dalam penerimaan terhadap Sahihul Bukhari dan Muslim. Karena di sana ada kelompok menyimpang sejak zaman dulu, mereka menolak Sahihul Bukhari dan Muslim, yaitu Syiah Rafidhah Itsna Asyariyah. Mereka ya menolak hadis-hadis yang di dalam, yang ada di dalam Sahihul Bukhari dan Muslim. Menolak kedua kitab tersebut karena memang mereka punya kitab hadis rujukan sendiri, ya, yang kalau diteliti ternyata para ruwatnya adalah, para perawinya adalah al-kadzabun, para pendusta. Barakallahu fikum. Kembali ke sini, wal ummatu ma'sumatun minal khata, dan umat ini terjaga dari kekeliruan. Wa hadza ra'yu ibn Shalah, ini adalah pendapat dari al-Imam Ibn Shalah rahimahullah, wa adhunnuhu ra'ya syekh al-islam ibn taimiyah wa tilmidhihi ibn al-qayyim rahimahumullah, dan saya menyangka atau saya menduga ini juga merupakan pendapat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan murid beliau, yaitu Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahumullah. Ini jika apa, hadis tersebut disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Demikian pendapat jumhurul ulama menyatakan bahwasanya itu pasti sahih kalau disepakati oleh keduanya. Pembahasan berikutnya, bagaimana kalau bersendirian hadis yang tidak disepakati oleh keduanya tapi dikeluarkan Al-Imam Bukhari di dalam sahihnya secara bersendirian, atau dikeluarkan Al-Imam Muslim di dalam sahihnya secara bersendirian tanpa dikeluarkan oleh Al-Imamul Bukhari di dalam sahihnya. Beliau jelaskan di sini, wa amma man farada bihi ahaduhuma fa innahu sahihun. Adapun hadis yang bersendirian salah satu dari keduanya, baik Al-Imamul Bukhari bersendirian dalam meriwayatkan hadis tersebut atau Al-Imam Muslim bersendirian, fa innahu sahih, maka itu merupakan hadis yang sahih. Lakinnahu laisa kama ittafaqa alaihi, akan tetapi tidak seperti apa yang telah disepakati oleh keduanya, yaitu tidak seperti yang muttafaqun alaih. Walihadan tuqida 'alal Bukhari ba'dul ahadits. Oleh karena itu telah dikritik terhadap Al-Imamul Bukhari pada sebagian hadis-hadisnya yang disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari. Jadi di sana ada ahlul hadis, para ulama yang mengkritik sebagian hadis-hadis yang disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari. Wantuqida 'ala muslimin aktsaru, dan juga dikritik terhadap Al-Imam Muslim lebih banyak. Itu hadis-hadis yang dikritik oleh para ulama ahlul hadis di dalam kitab Sahih Muslim lebih banyak jumlahnya dibandingkan yang dikritik di dalam Sahih Al-Bukhari. Dan di antara karya ahlul hadis yang membahas tentang ini, hadis-hadis yang dikritik di dalam Sahihul Bukhari dan Muslim, adalah kitab At-Tatabbu' atau juga dinamakan kitab Al-Istidrakat karya Al-Imam Ad-Daruqutni rahimahullahu ta'ala. Beliau punya satu karya khusus yang berisi kritikan terhadap hadis-hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim di dalam Sahih keduanya. Nama kitabnya apa tadi? At-Tatabbu' atau juga disebut dengan Al-Istidrakat. Dan Al-Syeikh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala memiliki sebuah risalah atau menulis sebuah risalah yang merupakan risalah magister, ya, ketika beliau masih mengambil pendidikan magister di jami'ah. Beliau membuat risalah yang beliau judul dengan Bainal Imamain Muslimin Wad-Daruqutni, antara kedua imam Muslim dan Daruqutni. Ya, di situ beliau membahas tentang hadis-hadis yang disebutkan di dalam Sahih Muslim yang kemudian dikritik oleh Al-Imam Ad-Daruqutni. Nah, beliau bahas di risalah tersebut. Ya. Yang mana ini tidak mungkin bisa dilakukan kecuali oleh seorang yang memiliki kekuatan di dalam ilmu hadis. Ya, memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam di dalam ilmu hadis. Ini di antara yang menunjukkan dalamnya ilmu hadis pada Syekh Rabi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala wara'ah. Qala rahimahullahu ta'ala, wajaba al-huffadhu an hadha al-intiqadi biwajhain. Para huffadh, bentuk jamak dari hafidh. Al-hafidh itu lakab yang diberikan untuk orang yang ya memiliki ilmu yang luas di dalam ilmu hadis. Beliau jelaskan di sini, para huffadz, para ulama ahlul hadis, para hafidzul hadis, menjawab terhadap kritikan ini dengan dua sisi. Al-wajhul awwalu, sisi yang pertama, anna hadzal intiqada yu'ariduhu qaulul Bukhari. Bahwasanya kritikan ini bertentangan dengan ucapan Al-Bukhari. Jadi kalau Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan sebuah hadis di dalam sahihnya, berarti menunjukkan Al-Imam Al-Bukhari apa? Mensahihkan hadis tersebut. Nah, kalau ada orang yang kemudian mengkritik, oh itu bukan hadis yang sahih, itu hadis yang dhaif. Maka kritikan ini bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Bisa dipahami ya? Ai annal muntaqida 'ala al-Bukhari yu'ariduhu qaul al-Bukhari. Yaitu bahwasanya si pengkritik tadi, orang yang mengkritik tadi terhadap Bukhari itu menentang ucapan Bukhari. Menyelisihi hukum dari Al-Imam Al-Bukhari. Wal Bukhariyu imamun hafidhun. Padahal Al-Imam Al-Bukhari, kita tahu sendiri bagaimana keilmuan beliau di dalam ilmu hadis. Beliau seorang imam, rujukan di dalam ilmu hadis ini. Hafidhun, seorang penghafal hadis yang luas ilmunya. Fayakunu muqaddaman ala man ba'dahu mimman intaqadahu. Maka tentunya beliau lebih dikedepankan dibandingkan orang-orang yang datang setelah beliau dari orang-orang yang mengkritik beliau. Wa kama fil 'adati wa kama hiya al 'adatu annahu idza ta'arada qawlani li ahli al 'ilmi fa innana na'khudhu bil arjah. Sebagaimana kebiasaan yang berlaku, jika ada dua ucapan ulama yang saling bertentangan, maka tentunya kita akan mengambil pendapat yang lebih kuat. Sebagaimana di permasalahan-permasalahan yang lain. Ya, permasalahan fikih juga demikian. Dalam permasalahan thaharah, permasalahan sholat, permasalahan puasa, terkadang ahlul ilm berbeda pendapat. Ada yang berpendapat dengan pendapat A, ada yang berpendapat dengan pendapat B. Maka kita berusaha untuk mengambil pendapat yang lebih arjah, yang lebih kuat. Begitu pula terkait dengan hukum terhadap suatu hadis. Jika ada dua hukum yang berbeda dari ahlul ilm, maka kita berupaya untuk mengambil yang lebih arjah, lebih kuat. Fayaquluna al-Bukhariyu imamun hafidhun fil hadis. Mereka mengatakan, para ulama tadi, yang membela Al-Imam Al-Bukhari, Bukhari, Al-Bukhari adalah seorang imam, seorang hafid di dalam ilmu hadis. Fa idza jaa man ba'dahu wa qala hadzal hadits laisa bisahihin, maka jika ada orang yang datang setelahnya dan mengatakan bahwasanya ini hadis yang tidak sahih, wal Bukhari qad sahhahahu wa wada'ahu fi sahihi, padahal Al-Imam Al-Bukhari telah mensahihkan hadis tersebut dan meletakkannya di dalam kitab sahihnya. Wal Bukhari ahfadhu min hadzal muntaqidi, dan Al-Imam Al-Bukhari lebih ahfad, lebih kuat hafalannya, lebih luas ilmunya tentang hadis dibandingkan orang yang telah mengkritik ini tadi. Wa a'lamu minhu, dan lebih mengetahui dibandingkan orang yang mengkritik tersebut. Fa qawluhu hadza yata'aradu ma'a qawlil Bukhari wa hadzal jawabu mujmalun. Maka ucapan si pengkritik tadi telah bertentangan dengan ucapan dari Al-Imam Al-Bukhari. Ini adalah jawaban yang mujmal. Ya, jawaban para ulama yang umum, bersifat umum atau mujmal di dalam membela Al-Imam Al-Bukhari, atau lebih mengedepankan ucapan Al-Bukhari. Ya, melihat bagaimana kondisi Al-Imam Al-Bukhari, bagaimana kedudukan beliau, keilmuan beliau, tentunya Al-Bukhari lebih, ya, lebih berilmu, maka dikedepankan hukum dari Al-Imam Al-Bukhari dibandingkan orang-orang yang mengkritiknya. Qala rahimahullah, ammal jawabu al-mufassalu fahuwa fi al-wajhi tsani. Adapun jawaban yang rinci sebagaimana yang disebutkan di sisi yang kedua ini, anna ahlal ilmi tasaddau liman intaqada 'ala al-Bukhari wa Muslimin. Bahwasanya para ahlul ilm mereka menghadapi, tasaddau, menghadapi, melawan, atau bisa disilakan juga dengan pasang badan. Para ahlul ilm, para ulama yang datang setelah Bukhari dan Muslim, pasang badan. Kalau ada orang yang mengkritik kedua kitab sahih ini, atau hadis-hadis yang disebutkan di dalam kedua kitab sahih tersebut, maka para ulama pasang badan, menghadapi, dan melawan kritikan tersebut. Liman intaqada ala al-Bukhari wa Muslimin, menghadapi orang-orang yang mengkritik al-Imam al-Bukhari dan Muslim. Waraddau alaihi hadithan-hadithan, dan mereka membantah terhadap pengkritik tersebut satu demi satu hadisnya. Ya, hadithan-hadithan, yaitu setiap hadis dibahas. Misalnya ada satu hadis dikritik dari Sahih al-Bukhari, maka para ulama, ya, berdiri menghadapi kritikan tersebut dan membantahnya, menjelaskan. Wa bihadza yazulu al-intiqadu 'ala al-Bukhari wa Muslimin. Dengan ini menjadi sirnalah kritikan terhadap al-Bukhari dan Muslim. Menjadi terbantahkan kritikan tersebut. Lakinnahu la syakka annahu qad yaqa'ul wahamu min ba'dir ruwati fil Bukhari wa Muslimin. Ya, akan tapi tidak diragukan bahwasanya, ya, bisa jadi memang terjadi kekeliruan pada sebagian perawi yang disebutkan di dalam Sahihul Bukhari dan Muslim. Ya. Walaupun memang Al-Imamul Bukhari dan Al-Imam Muslim memiliki syarat yang ketat, ya, ketika meriwayatkan dari perawi, ya, untuk mencantumkan perawi di dalam kitab sahihnya itu, kedua imam ini memiliki syarat yang ketat. Ya, tapi namanya manusia, ya. Nah, tidak ada manusia yang kemudian tidak pernah salah sedikit pun. Ya. Sebagaimana yang disebutkan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, kullu bani Adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua bani Adam itu selalu melakukan khata, kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah yang bertaubat. Begitu pula para ulama ahlul hadis, setinggi apapun derajat dan kedudukan ilmu mereka, tetap mereka manusia biasa yang bisa jadi terjatuh pada kesalahan, ya, lupa atau kekeliruan. Itu manusiawi, lumrah, karena yang memiliki al-ismah, kemaksuman, itu hanyalah para nabi dan rasul. Barakallahu fikum. Oleh karena itu beliau tegaskan di sini, akan tetapi tidak diragukan bisa saja terjadi al-waham. Al-waham itu bermakna al-ghalat, kekeliruan, kesalahan pada sebagian perawi di dalam Sahihul Bukhari dan Muslim. Lakinna hadza la yaqdahu fi naqlil Bukhari wa Muslimin lahu. Walaupun demikian, ya, akan tetapi hal ini sama sekali tidak mencacati penukilan dari Bukhari dan Muslim terhadap perawi tersebut. Li'anna al-wahama la yakadu yaslamu minhu ahadun. Karena yang namanya al-waham, kekeliruan, kesalahan, itu hampir-hampir tidak ada seorang pun yang selamat darinya. Hampir-hampir tidak ada seorang pun yang selamat darinya. Walaysa min syarti adalatir rawi alla yukhti'a abadan. Lianna hadha ghairu mawjudin. Karena bukan merupakan syarat adalah dari seorang perawi, bahwasanya perawi itu harus tidak pernah melakukan kesalahan sedikit pun, ya. Itu bukan syarat adalah. ya. Lianna hadza ghairu maujudin, karena hal ini tidak mungkin atau tidak ada, ya. Barakallahu fikum. Mungkin ini yang bisa kita bahas pagi hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang biidznillah ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in.